Siki Timotius, Paos 5. Ede cening langgah marep teken anak kelihan, nanging takeh hangje dewek ceninge, buko cening metakeh teken bapan ceninge. Dur marep teken anak ane cerikan, takeh hangje dewek ceninge, buko cening metakeh marep teken adi adin ceninge. Marep teken luh-luhe ane kelihan, metakeh je buka marep teken memen ceninge, muah marep teken luh-luhe ane cerikan, metakeh je buka marep teken adi-adin ceninge luh, meduluran keneh ane ning nirmale. Ajiang je pare balune ane sujati balu. Nanging, yening ade balu ane ngelah pianak wiaden cucu, kapengarep pianak cucune patut nyalanang tetegenan agaman nyane, marep teken pekurenan nyane, rerame, dadong wiaden pekak, tur ulian keto ia mayah utang teken meme bapane, muah teken pekak wiaden dadong ne, sewireh solahe ane buko keto ento keledangin ban ide sangyang widiwase. Nanging anake balu ane sujati balu, ane tusing ngelah nyen-nyen, ia nguleng ngajap-ajap ide sangyang widiwase, buine peteng lemah tusing suud-suud ngastawa, muah nunas pitulungan teken ide. Nanging anake balu ane ngulurin dewekne mesuke-sukan, sujatine ia suba mati, yadian ia nu hidup. Petinget je ia ban pituture ne, apa ngetusing ade anak ane nyidayang melihang ia. Nanging, yening ade anak ane tuare ngerunguang nyame-nyamane, minekadene pesan pekurenane, anake ento subo nilas kepercayaannyane teken ide sang Kristus, tur ia corahan bandingang teken anake ane tusing percaya. Anake balu ane metuoh tunaan teken nem dasetiban, ede je asukange di daftar cacah jiwan anake balu. Buine anake balu ento patut mekurenan tuah acepok, tur ia kesamat melah ulihan laksanan nyane ane melah, ngempuang pianak-pianakne, demen nampi dunungan, demen masehin cokor para kaulan ide sangyang widiwase, demen nulungin anake ane nandang kekewohan, cutetne setate ngusahayang dewek mepekardi ayu. Nanging ede bareng daftarange anake luh balu ane nubajang, sewireh yen ia ke Semaran turbuin mekeneh nganten, ia ngejohang awakne uli ide sang Kristus, tur ulian ento ia sisip ngelong janjin nyane ane malu teken ide. Ia pada ngutang gae tur melali kemomai ke umah-umah anake, nanging ane buin jelekan teken ento, ia mejalan ngabe pisune muah ngeraosang anak, ngeraosang paundukan ane tuare patut raosange. Ento keranane, melahan anake balu ane nu bajang buin nganten, tur numbuhang pianak muah nabdabang pumahanyane, apange musuh-musuh iragane tusing ngelah jalaran buat nyelekang irage. Sewireh ade mekudang-kudang anak balu suba nilas kepercayaan teken ide sang Kristus, laut ia nututin ratun setane. Nanging, yening ade anak luh ane percaya teken ide sang Kristus, ngelah anak balu-balu jumahne, ia patut miare balu-balu nento, ade pesamuane pebaatine, apange pesamuane nyidayang miare balu-balune ane ngelisting. Para penglingsir ane melah bane mimpin pesamuane, patut kajiang tikel pingpindo, kapingarep ane metuyuhang dewek buat mepidarte muah ngurukang. sewireh ade kekecap di cakepan sucine buko kene, ade je krosoine bungut sampine ane nenggale. Muah kecap ane lenan, asing-asing anake ane megae, patut nampi pikoleh nyane. Ade je pedingehange dedalihan anake marep teken salah tunggil penglingsire, sejabe yening ade saksine aja ke dadua, wiadin aja ke tetelu. Anake ane medose glemeken je ia diarepan anake liu, apange anake ane lenan tusing bani ngai dose. Di ayun ide sangyang widiwase, muah ide sang Kristus Yesus, muah para malaikate ane suci, tiang kedah miteketin cening, apange cening teleb dur tusing bingbang ninutin pitutur pituture ne, dur edeje metuju mua sejeroning laksanan ceninge. Sejeroning ayah teken ide sang penembahan, edeje kedropon ngungkulang lima sig anake. Edeje bareng milu teken dosan anake lenan, tangarin je apange dewek ceninge suci nirmale. Ede cening inem yeh dogen, nanging inem je yeh anggur abedik buat kesegeran ceninge, sewireh cening pepesan nyakitang basang. Ade mekudang-kudang anak ane sinah pesan dosane, tur dosanyane lakar malunan ketepasin, nanging dosa-dosan anak kelenan manian mare lakar ngenah. Aketo masih laksana ane ayu lakar sinah pesan, yen tusing sinah pasti tusing side bane ngengkebang.